Allahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Qala al-mu'allif Imam al-Barbahari rahimahullah, fahdhar thumma ahdhar ahla zamanika khasatan, wanzur man tujalis wa mimman tasma' wa man tashab, fa innal khalqa kulluhum ka'annahum fi riddatin illa man 'asama Allah. Wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibna abi du'at wal murisi aw thumamah wa abal hudzail wa hisyam al-fuwati aw wahidan min atba'ihim wa asyia'ihim fahdharhu fa innahu sahibu bid'atin wa inna haula'i kanu 'ala ar-riddati watruk hadha ar-rajul alladhi dzakarahum bi khair. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, fahdhar, maka hendaklah kalian wahai kaum muslimin berhati-hati. Thumma hadhar, diulang lagi, hendaklah benar-benar berhati-hati. Ahla zamanika khasatan, terhadap orang-orang yang hidup di masamu secara khusus. Kalau di masa beliau hidup, beliau memperingatkan kaum muslimin dari tokoh-tokoh kesesatan yang ada di masa itu. Kita di masa sekarang ini pun demikian. Lebih mengambil sikap berhati-hati dari orang-orang tokoh-tokoh penyesat umat yang ada di masa kita sekarang ini. Karena biasanya fitnahnya yang dimunculkan lebih dahsyat daripada tokoh-tokoh kesesatan yang sudah meninggal dunia. Karena yang masih hidup di saat itu, dia akan terus aktif menyampaikan berbagai macam syubhat dan fitan yang ada. Wanzur man tujalis, perhatikanlah, lihat baik-baik siapa yang akan engkau jadikan sebagai teman dudukmu. Wa mimman tasma', perhatikanlah, lihat baik-baik siapa yang akan engkau dengar ucapannya. Wa man tashab, perhatikan dan lihat baik-baik siapa yang akan engkau jadikan sebagai sahabat karibmu. Fa innal khalqa kulluhum ka'annahum fi riddah. Karena manusia, al khalqa di sini maknanya adalah manusia seluruhnya, kulluhum seluruhnya, ka'annahum seakan mereka fi riddah, berada pada kemurtadan. Seakan manusia seluruhnya berada pada kemurtadan, illa man 'asama Allah, kecuali mereka-mereka yang dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jall. Wa idza ra'aita ar-rajula yadhkuru ibna abi du'at, dan apabila engkau melihat, menjumpai ada seseorang yang memuji, yadhkuru memuji dengan menyebut dengan pujian, ibna abi du'at, Ahmad bin abi du'at, tokoh Mu'tazilah, wal Murizi pun demikian, tokoh Mu'tazilah, aw Thumama wa Abal Hudzail wa Hisyam Al-Fuwati, tokoh-tokoh kesesatan berikutnya akan disebutkan nanti oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, aw wahidan min atba'ihim wa asyia'ihim fahdharhu, atau menyebut dengan kebaikan, memuji orang-orang yang mengikuti mereka dan yang sejalan dengan golongan mereka. Fahdharhu, hati-hati. Nama-nama ini sebahagian kita atau sebahagian besar kita mungkin tidak mengenalnya. Kita lebih kenal dengan tokoh-tokoh penyesat umat di masa sekarang ini. Kenapa? Karena saat ini mereka lebih aktif. Mereka terus menyebarkan syubhat. Mereka terus menyebarkan kerancuan-kerancuan yang ada. Apakah mereka-mereka yang memiliki pemahaman khawarij, atau yang memiliki pemahaman Mu'tazilah, atau yang memiliki pemahaman Jahmiyah, Asyairah. Kita lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang masih hidup di masa sekarang daripada tokoh-tokoh yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Atau tokoh-tokoh penyesat umat yang sudah meninggal tetapi banyak dinukil ucapan-ucapannya, banyak disebutkan oleh para pengikutnya. Seperti Hasan al-Banna, demikian pula Sayyid Qutb. Dua nama ini untuk kaum muslimin di Indonesia, khususnya mereka-mereka yang terlibat dalam pergerakan Islam, nama-nama ini membahana. Nama-nama ini sungguh sangat mulia di tengah-tengah mereka. Siapa dua orang ini? Tokoh penyesat umat. Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimun di Mesir sana, yang memiliki pemahaman khawarij. Sayyid Qutb lebih parah lagi, memiliki pemahaman hululiyah, memiliki pemahaman wihdatul wujud, mengkafirkan seluruh kaum muslimin kecuali yang bersama dengan dia atau sama dengan akidah khawarij. Ini Sayyid Qutb lebih parah lagi. Tetapi yang mengikuti mereka, yang berjalan di belakang mereka, menyebutkan mereka-mereka ini dengan sebutan-sebutan yang sangat baik. Harum nama mereka, mulia kedudukan mereka. Padahal adalah tokoh-tokoh penyesat umat. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, fahdharhu, hati-hati dari orang tersebut yang menyebutkan tokoh-tokoh penyesat umat tadi dengan sebutan-sebutan kebaikan. Fainahu sahibu bid'atin, karena dia adalah para pelaku kebid'ahan. Wa inna haula'i kanu 'ala riddati, dan mereka tokoh-tokoh tadi, mereka berada di atas ar-riddah. Apalagi yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, seperti Ibnu Abi Du'at, Ahmad bin Abi Du'at, meyakini dia bahwa Al-Qur'an makhluk, bukan kalam Allah. Bishr al-Murisi pun demikian, meyakini bahwa Al-Qur'an makhluk, bukan kalam Allah. Yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, bukan kalam Allah, adalah kafir, keluar dari Al-Islam. Watruk hadzal rajul alladzi dzakarahum bi khair, dan tinggalkan orang ini yang menyebut mereka dengan kebaikan. Kalau tokoh-tokoh penyesat umat tadi sudah jelas, enggak usah bimbang untuk meninggalkan mereka. Ini mubtadi'un dhal, sesat dan menyesatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang menyebut-nyebut mereka dengan kebaikan, menyampaikan visi dan misi mereka kepada kita? Kita katakan adna syai'annahu jahil, paling minimnya kita katakan ini orang jahil, enggak tahu apa-apa, enggak tahu apa sebenarnya yang dia serukan. Tetapi ketika dia, kita ketahui dia adalah seorang yang gemar belajar, giat menuntut ilmu, belajar ke sana kemari, mengikuti muhadhara-muhadhara yang ada, dari nada bicaranya selalu tersampaikan dengan cara yang baik, tersusun dengan susunan yang rapi, berarti dia bukan orang yang jahil. Dia menyampaikan pujian-pujiannya kepada tokoh-tokoh penyesat umat tadi di atas ilmu, berarti dia merupakan kepanjangan lidah dari tokoh-tokoh penyesat umat tadi. Bukan hanya seorang yang jahil dia, dia adalah sahibu hawa, harus ditinggalkan. Tidak bisa kita berhusnudzon, oh mungkin ini orang jahil ini, enggak tahu dia siapa itu Sayyid Qutb, siapa itu Hasan al-Banna sehingga dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tidak bisa kita berhusnudzon kepada dia bahwa dia jahil, tidak tahu atas apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena dari cara penyampaiannya yang tersusun rapi. Maka kita katakan ini seorang yang tahu tentang bahasa-bahasa agama dan dia memuji tokoh-tokoh penyesat umat. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, watruk hadzal rajul alladzi dzakarahum bi khair, tinggalkan juga orang itu yang menyebut mereka tokoh-tokoh penyesat umat itu dengan sebutan kebaikan. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, wa aqulu inna qawla al-muallif rahimahullah fahdar thumma ahdar ahla zamanika khasatan wanzur man tujalis wa mimman tasma' wa man tashab. Ucapan al-imam al-barbahari pada poin ini, yaitu matan yang sudah kita baca tadi, fi hadha tahdhirun li talib al-ilmi wa annahu la yanbaghi an yujalisa wa la yusahiba wa la yasma'a illa mimman yathiqu bi'ilmihi wa 'aqidatihi. Pada ucapan beliau ini terdapat tahzir, peringatan yang keras bagi seorang talibul ilmi, bagi kita semua yang duduk dalam majalisul ilm demi untuk memperdalam agama Allah Azza wa Jal, menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita dan menyampaikan al-haq ini kepada orang-orang yang kita cintai. Ini talibul ilm. Maka pada ucapan beliau rahimahullah terdapat peringatan keras bagi para thullabul ilmi, wa annahu la yanbaghi an yujalisa, bahwa seorang talibul ilmi itu tidak selayaknya, la yanbaghi, tidak selayaknya an yujalisa, untuk bermajlis, duduk-duduk, wa la yusahib, tidak selayaknya pula untuk menjadikan orang lain sebagai teman, sahabat dekatnya, wa la yasma', tidak pula layak bagi seorang talibul ilmi untuk mendengarkan, illa mimman yafiqu bi'ilmihi wa akidatihi, kecuali dari orang yang benar-benar fiqah, dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan dan benar pada akidahnya, pada manhajnya, demikian pula ilmu yang dia sampaikan. Jadi tidak sekedar saya ingin dengar apa sih sebenarnya yang mereka sampaikan, sekedar ingin dengar saja. Atau kalau sekarang saya ingin baca, ingin tahu postingan mereka itu apa sih, postingan Ikhwanul Muflisun di hari-hari atau beberapa hari yang lalu sebelum pemilu, santer disebarkan oleh mereka bahwa hukumnya fardu ain untuk memilih orang-orang tertentu. Dibawakan dalil, dibawakan hujjah, bahkan dibawakan kalam a'immatus salaf, ucapan-ucapan a'immatus salaf tentang wajibnya melakukan hal tersebut. Apakah yang mereka sampaikan itu hak? Mereka menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi, menyampaikan kalam ulama salaf. Yang disampaikan kalam tersebut adalah hak, ayat Al-Quran, hadis dan kalam para ulama. Tetapi ditujukan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Digunakan untuk memperkuat keinginan mereka. Yang seperti ini seorang talibul ilmi tidak lantas kemudian saya ingin tahu apa sih yang diposting sama mereka, apa sih yang diucapkan. Kenapa demikian? Karena sedari awal kita sudah tidak percaya dengan mereka. Tidak ada rasa fiqah kita kepada mereka. Tidak pada akidahnya, tidak pada manhajnya, tidak pula pada ilmunya. Lantas kenapa kemudian kita meluangkan waktu untuk membaca, untuk mendengarkan syubhat yang disampaikan oleh mereka. Di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memberikan peringatan keras kepada para thullabul ilmi. Hati-hati, jangan mudah bermajlis, jangan mudah menjadikan orang lain sebagai teman dekat, dan jangan terbiasa atau mudah mendengar dari siapapun, kecuali dari orang yang engkau percaya ilmunya, engkau yakin dengan akidah dan manhajnya. Bila dari mereka, silahkan ambil, duduk dengan mereka, dengarkan ucapannya, jadikan mereka sebagai sahabat-sahabat dekatmu, yaitu orang-orang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, keselamatan akidah dan manhajnya. Adapun selain dari itu, beliau memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati, jangan sampai tertipu dan terbawa dengan syubhat yang mereka sampaikan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Allahu a'lam bissawab wal ma'dzarah 'ala al-ithalah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.